Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadzarana minal yaghtirar wa ghiwayatis syayatin wa kullu makarin yuaddina fi jahannama wa yahdiyana siratil mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Wa nusalli wa nusallim ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin. Baiklah para pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, kami melalui siaran Radio Republik Indonesia kali ini mengajak Anda untuk menyejukkan, untuk meningkatkan keimanan kita dalam acara penyejuk keimanan. Baiklah, kesempatan kali ini saya akan membawakan ayat 119 dari surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Walau dhillannahum walau manniyannahum walamawrannahum falayubattikunna adanal an'am walamurannahum falayughayyirunna khalqallah. وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. Artinya, dan saya benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan mereka, membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya dan akan saya suruh mereka mengubah ciptaannya, lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya dia menderita kerugian yang nyata. Ayat di atas ini adalah memberikan penjelasan yang rinci tentang cara yang ditempuh iblis untuk mempengaruhi manusia. Iblis juga sudah berjanji dan mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 16 yang artinya, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Begitulah iblis selalu atas dasar inilah ingin menggoda. Jadi ada cara yang ditempuh oleh iblis untuk mempengaruhi manusia. Pertama, sesuai dengan firman Allah, walau dhillannahum, artinya saya benar-benar akan menyesatkan mereka. Jadi kata kesesatan ini mengandung makna jalan-jalan yang tidak membawa kepada tujuan yang baik dan terpuji. Allah akan sesat apa? Allah sudah memberikan, sengaja memberikan seperti itu supaya ini juga ada hikmahnya bagi kaum muslimin, apakah mereka itu tetap menjalankan syariat Allah. Itulah yang ditempuh iblis pertama kali. Walau dhillannahum, lam di sini adalah bukan lamun taukid tapi lamul qasam, artinya lam iblis itu betul-betul bersumpah akan aku sesatkan mereka. Benar-benar aku akan sesatkan mereka. Jadi lamnya di sini adalah mengandung arti sumpah. Selanjutnya wala umanniyannahum. Ah, ini juga begitu. Membisikkan, setan membisikkan angan-angan supaya kita itu terpesona. Selayaknya seperti Nabi Adam alaihissalam. Diiming-iminginya lah Nabi Adam supaya turun ke surga. Dengan merayu, sebetulnya Allah melarang kamu untuk tidak mendekati pohon ini atau tidak memakan buah kuldi ini supaya kamu itu menjadi malaikat, supaya kamu itu hidup selamanya. Maka makan aja. Sebetulnya itu yang dilarang gitu. Ini adalah angan-angan, angan-angan yang tidak akan sampai manusia itu mencapai kepada tujuannya, tidak akan terrealisasi istilahnya begitu, karena ini adalah merupakan angan-angan. Atau orang berbuat baik, tengok dibisikkan oleh setan. Jadi setan ini membuat, membikinkan angan-angan di telinga manusia itu. Artinya Nah, tengoklah perbuatanmu itu, banyak sekali yang memujinya. Bagus, kau buat aja gitu. Jadi tertanamlah di hati seorang itu arti pujian, yang mana pujian itu sebetulnya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu wala umma wala amurannahum falyubattikunna adzanal an'am, dan akan menyuruh mereka, akan menyuruh memotong telinga-telinga binatang ternak. Apa maksudnya kira-kira binatang, memotong binatang ternak ini maksudnya adalah untuk memperoleh keridaan para penjaga berhala. Jadi maksudnya itu supaya untuk mencari keridaan penjaga berhala tersebut, karena mereka sangat menyukai berhala tersebut. Padahal itu salah, kan begitu. Itulah yang dimaksud dari apa mereka. Maka banyak dalam berhala itu sebetulnya, kalau kita dekati pahala yang berhala-berhala yang seperti itu nantinya akan bau itu, Ustaz, berhala itu jadinya. Jadi sudah tidak suci dan tidak murni lagi dari kebersihan. Terus yang keempat, janji setan ini untuk mempengaruhi kehidupan manusia, wala amurannahum falyughayyiranna khalqallah, dan aku akan suruh, kata iblis itu, mereka untuk mengubah ciptaan Allah. Apa maksudnya ciptaan Allah tersebut? Ciptaan Allah tersebut adalah aturan-aturan Allah. Jadi barang siapa yang tidak mengikuti aturan Allah, tidak mengindahkan peraturan Allah, berarti dia sudah merubah ciptaan Allah itu sesungguhnya. Jadi itulah maksud dari apa yang dimaksudkan langkah-langkah setan tersebut. Makanya kalau sudah begitu, orang termasuk golongan itu dan menjadikan setan itu adalah sebagai pelindungnya, maka dia sebetulnya sudah merugi sebetul-betulnya, dan bukan saja merugi, bahkan lebih parah daripada itu lagi. Ustaz Fajrul, ya, saya melihat di sini secara gamblang bahwa Allah menunjukkan kepada kita bagaimana trik dan fase-fase yang dilakukan oleh iblis. Yeah. Seseorang tidak akan bisa langsung mengerjakan yang diinginkan iblis, seperti memotong telinga binatang yang akan diberikan kepada berhala-berhala hanya karena ingin keredoan penjaga-penjaga berhala. Yeah. Tidak juga bisa merubah ciptaan Allah kecuali sebelum iblis melakukan dua hal. Pertama, dilal, dolal, tadlil, penyesatan opini, pembentukan karakter berpikir. Yang kedua, tamanni. Kemudian iblis memasukkan lapisan pemikir kedua, pikiran kedua, yaitu angan-angan kosong. Nah, ketika dua cangkok pemikiran ini telah tertanam pada jiwa seseorang, maka baru iblis bisa meremote kontrolnya. Yeah. Kemana mau diarahkannya, itu terserah dia. Nah, kasus yang diangkat oleh Al-Quran ini adalah kasus yang terjadi pada saat-saat itu, yaitu mereka biasanya merubah ciptaan-ciptaan Allah untuk demi keredoan penjaga-penjaga berhala. Yeah. Termasuk memotong telinga-telinga binatang yang akan mereka sembelih, akan mereka persembahkan kemudian kepada berhala-berhala tersebut. Tapi kalau pada dunia modern sekarang ini, mungkin tidak itu lagi dalam realisasinya. Bisa dalam bentuk judi, bisa dalam bentuk khamar, bisa dalam bentuk maksiat, bisa dalam bentuk kemungkaran, bisa dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang zalim, bisa dalam bentuk kediktatoran penguasa. Yeah. Bisa dalam bentuk kezaliman para birokrat, bahkan dalam sholat juga. Dalam sholat juga. Iya gitu. Iya betul. Artinya yang menunda-nundakan sholat. Iya. Begitu. Ketika dia ingin sholat, berkomunikasilah dia dalam dirinya. Ku kerjakan sekarang atau tidak? Nanti aja atau tidak? Maka inilah yang membuat kelalaian. Betul. Jadi besitu setan selalu mengarahkan kita. Sudah tahu setan begitu, dia diarahkan lagi supaya kita ini melalaikan sholat tersebut. Nah, makanya kita harus minta ampun kepada Allah supaya tidak termasuk bagian dari perangkap-perangkap iblis ini. Jadi macam mana caranya supaya untuk segera kita melakukan tersebut? Maka di dalam tafsir Sa'ra ini menyarankan cepat segera kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Begitu. Karena langsung kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena salat ini adalah perbuatan Betul. Ibadah yang paling tinggi. Paling tinggi. Saya ada mengingat sebuah ayat yang mengatakan fa imma yanzaghannaka minasyaitonin nazghum fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Bila kamu dinazagh, bila kamu diserang atau digoyang pemikiranmu oleh syaitan, disuruh bisikannya macam-macam, maka fasta'idz billah, segera mengucapkan auzubillahi minasyaitonir rajim, karena Allah Maha tahu dan Maha mendengar. Fa iza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Bila kamu baca Quran, maka ucapkan auzubillahi minasyaitonir rajim pada surah Al-A'raf. Jadi kalau saya melihat di sini betapa perlunya kita sebagai orang mukmin, khususnya pada bulan-bulan Ramadan seperti ini, sering-sering mengucapkan auzubillahi minasyaitonir rajim, supaya puasa kita tidak dipengaruhi oleh syaitan. Karena akan merugi, wa may yattakhidhi syaitana waliya, barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi wali atau pelindung selain Allah, faqad khasira khusranan mubina, sesungguhnya dia telah menderita kerugian yang nyata. Ya. Maksud wali atau pelindungnya adalah memiliki hubungan yang dekat dengan syaitan, dan sehingga dia menjadikan syaitan sebagai pelindung. Orang yang melakukan hal ini artinya dia telah meninggalkan perbuatan baik dan melakukan yang buruk. Kenapa Allah berfirman wa may yattakhidhis syaitana waliya? Padahal Allah itu sudah tahu gitu. Gitu. Ini dipermangkan Allah ada rahasianya, Ustaz. Betul. Rahasia maksudnya begini. Banyak sekali orang, banyak kali seorang itu selalu dia itu mengerjakan sesuatu hal yang baik, tapi tidak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak yakin dia. Tak yakin. Nah, gitu. Maka ini adalah sebuah kesesatan sebetulnya. Sudah dimasukkan iming-iming setan, wal umanniyannahum katanya. Betul. Akan aku berikan angan-angan, tapi angan-angannya itu tidak nyata, kosong. Kosong. Gitu. Sehingga orang itu selalu berubah dan tidak tetap pendirian. Karena itulah pentingnya kita berzikir kepada Allah. Maka disarankan itu pertama kali kita harus membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baru kita betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya, segala yang berbentuk kebaikan yang belum kita capai dan setan menggoda kepada kita, mestinya kita harus selalu berdoa. Yang paling penting pertama kita memohon perlindungan kepada Allah. Karena banyak sekali rahasia yang Allah ingin berikan kepada kita, tapi karena kita tidak mampu menahan godaan tersebut, maka kita termasuk dari golongan ini, sehingga kita termasuk golongan setan. Karena kita menganggap mereka itulah yang mampu menyelamatkan, padahal itu hanyalah iming-iming saja. Karena terbukti nanti di hari kiamat macam mana itu, Ustaz? Setan mengatakan aku tak mau melindungi kalian, karena yang berhak melindungi manusia adalah Allah. Iya. Saya juga takut kepada Allah sebagaimana kalian takut. Ah, kalau sekarang kalian masuk neraka, jangan salahkan hamba. Begitulah bilang setan. Begitulah bilang setan itu. Itu dalam surah Ibrahim ayat 22 itu. Jangan salahkan hamba katanya. Iya. Saya ini juga makhluk. Jadi kalau kalian ikut aku di dunia dulu, atau sekarang aku berlepas tangan. Jangan aku jadikan sebagai bumper. Iya. Kenapa? Sebab manusia pada waktu itu saling mencari tempat untuk mengkambing hitamkan perbuatannya. Wah, ini gara-gara setan, ini gara-gara iblis. Nah, jadi oleh sebab itu kita dalam bulan Ramadan sekali lagi kita ajak, teruslah kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, berlindung dari setan, menghapus perbuatan amal yang buruk dengan amal-amal yang hasanat. Innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Kebaikan akan dapat menghapus amal-amal yang buruk. Ya, bagus sekali dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan yang keempat ini, bahkan tidak jauh kita dari imingan setan, sehingga setan itu selalu menyesatkan kita. Katanya aku sebagai pelindungmu, tapi di akhir kiamat nanti malah menjadi kebalikannya, sama sekali tidak ada arti-artinya. Karena Allah sudah mengingatkan kepada kita bahwasanya semuanya itu adalah angan-angan setan, yang mana angan-angan itu tidak pernah nyata. Karena dia tugasnya adalah menyesatkan manusia, terus membawa kita untuk kepada kesesatan. Mudah-mudahan dengan kajian kita kali ini dapat meningkatkan dan lebih meningkatkan keimanan kita yang lebih dalam. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami dari tim Safir Al-Azhar, saya Fadzul Haq dan bersama saya Ustaz Hanafi Ismet, mengucapkan mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.